بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الحبيب الأمين ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami muliakan, kami cintai segenap para habaib yang mulia, keluarga dan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang terhormat Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Saghaf, Al-Habib Hasan bin Hud Al-Saghaf, Al-Habib Zain Baharun, dan semua habaib yang hadir. Banyak sekali saya lihat beliau-beliau yang mulia, mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan bagi mereka dan mengalirkan berkah keluarga Nabi kepada umat ini, sehingga mereka menyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para kiai, para ulama, para masyayikh yang mulia, khususnya keluarga besar dari Hadratus Syekh Sahibul Haul Sayyidina Al-Arif Billah Hadratus Syekh Haji Sarwani Abdan, khususnya lagi beliau yang terhormat Kiai Haji Kasful Anwar beserta keluarga besarnya, santri-santrinya, para hadirin, para ulama sekalian, hadirin hadirat dari Bangil, dari luar kota Bangil, dari Jawa Timur, dari luar Jawa Timur, dari Banjarmasin, dari berbagai tempat, semuanya saya sampaikan salam hormat dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh nikmat siang hari ini kita kumpul dan duduk bersama di majlis yang mulia, menyebut orang-orang yang dekat dengan Allah. Nikmat rasanya kita di majlis ini membaca salawat kepada Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat rasanya di majlis ini kita duduk dengan orang-orang yang dia adalah tempat pandangan Allah, mahal nazarillah. Orang-orang yang duduknya bersama kita tetapi hatinya nyambung ke Allah. Orang-orang yang jasadnya bersama kita duduk di bumi, tapi hatinya enggak sibuk di sini, hatinya sibuk dalam malakutnya Allah. Dia bertafakur, dia bertabasur, dia berzikir, dia memintakan kepada Allah untuk hajat-hajat kita. Karena itu, jangan khawatir, kita duduk di sini berjam-jam, insya Allah pulang tidak dikecewakan oleh Allah. Yang hadir dalam keadaan sakit pulang, insya Allah sembuh sakitnya. Yang dalam keadaan memiliki hajat, Allah mudahkan hajatnya. Yang datang dengan anaknya, dengan keluarganya, mudah-mudahan Allah jadikan mereka semua ahli surga, orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para berkah para habaib, dengan berkah kaum salihin, khususnya dengan berkah Sahibul Haul Hadratus Syekh Haji Sarwani Abdan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah duduk di sini berjam-jam, masya Allah perut sudah mulai keroncongan, tenggorokan sudah mulai kering, keringat bercucuran, dan kita sudah mulai banyak yang ketiduran. Tapi ini semua enggak terasa beratnya, karena kita di sini senang, kita di sini nikmat, karena ini adalah majlis setiap detiknya kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis ini setiap menit, setiap detiknya kita semakin dekat kepada Allah. Nabi Muhammad bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Al-ibadah fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di saat-saat fitnah, beribadah di saat-saat carut-marutnya umat, beribadah di saat-saat umat ini tertipu dengan berbagai isu, kita masih ibadah, pahalanya seperti orang yang dia datang dari rumahnya di zaman Nabi, dia berjalan kaki atau berkuda, dia datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman dahulu Rasulullah masih hidup, ada orang datang dari Yaman jauh datang ke Madinah untuk menyatakan Islam, merasa mulia dengan melihat Rasulullah. merasa tersanjung dan dapat berkah dengan melihat Nabi. Kalau zaman Nabi masih hidup dulu, ada sahabat-sahabatnya yang datang dari berbagai tempat yang jauh. Ada Zaid Al-Khail yang datang dari kampungnya pedalaman. Satu minggu dia perjalanan, kedatang ke Madinah kepingin ketemu Nabi. Tapi kita ini dapat kenikmatan, duduk di sini pahalanya seperti ketemu Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-ibadah fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah di saat-saat fitnah, beribadah di saat-saat umat ini rusak, maka itu pahalanya seperti orang yang pergi dari kampungnya datang ke Madinah berjumpa Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa mulianya sampean semua yang siang hari ini hadir di haul yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ditulis oleh Allah sebagai rasa cinta kita kepada waliullah Al-Syeikh Sarwani Abdan, dan menyambungkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, maka tugas kita di majelis ini pertama, niat kita yang benar, niat kita yang lurus, dan niat kita yang banyak. Banyak, baik, dan lurus. Lurus hanya untuk Allah. Kita hadir di sini semata-mata mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita luruskan niat, enggak cari apa-apa. Dan kita perbanyak niat. Kita hadir di majlis ini, kita niatkan duduk di jalan Allah. Kita duduk di sini bersalawat. Kita mendengarkan manakibnya wali. Kita bersilaturahim dengan para ulama, dengan para zuriyah Nabi. Kita di sini mendengarkan salawat dan simtud durar sirah Nabi. Kita di sini bertasbih, kita di sini berzikir. Di sini kita mengenal diri kita yang dhaif, yang masih kurang bekal untuk akhiratnya. Di tempat ini kita niatkan duduk di jalan Allah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, kata beliau, maqam al-muqamu fi sabilillah khairun min ibadah fi baitihi sab'ina sanah. Orang yang duduk sabar di majlis ilmu, niat mencari ilmu yang bisa deketin kepada Allah, niat mendengarkan sejarah wali supaya bisa nyontoh-nyontoh dikit, minimal gak bisa nyontoh jatuh cinta, jatuh hati. Orang yang duduk di majlis macam ini niatnya di jalan Allah, lebih utama pahalanya daripada dia sholat sunnah di rumahnya 70 tahun. Ini yang bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, karena itu besarkan niat, perbanyak niat, dan kuatkan keyakinan. Di majlis semacam ini banyak wali Allah yang mastur dihadirkan. Di majlis semacam ini banyak orang-orang yang doanya mustajab didatangkan, Allah yang mendatangkan. Bukan hanya manusia dan wali-wali, malaikat-malaikat pun berkerumun hadir penuh bersama kita. Yang cerita siapa? Yang cerita adalah manusia yang tidak pernah berbohong, yang kalimatnya adalah wahyu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Inna lillahi malaikatan sayyahina yatuhuna fil ardi yatlubuna hilaqal dzikri fa idza wajatuha haffu bihim." Allah punya pasukan, Pak. Pasukan khusus. Apa tugasnya? Berkeliling di bumi. Ngapain? Cari hadir majlis-majlis macam ini. Majlis zikrullah, majlis salawat, majlis taubat, majlis tafakkur, majlis tabassur, majlis untuk penyesalan diri atas dosa-dosanya, majlis untuk niat-niat baik di masa depan. Majlis macam ini malaikat senang hadir bersama kita. Terus setelah mereka hadir, enggak cuma sendirian. Malaikat-malaikat ini panggil ke langit, halummu ila bughyatikum. Hai kawan-kawan dari golongan malaikat, hai teman-teman dari golongan malaikat, ayo turun, turun, hadir. Ini nih yang kalian cari. Sudah ketemu nih tempatnya, nikmat raudhah min riyadil jannah, taman surga. Maka malaikat yang diundang datang berkerumun-kerumun memenuhi majlis seperti kita ini. Setelah selesai majlis, malaikat-malaikat naik ke langit dan akhirnya mereka berjumpa dengan Allah dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Terjadi dialog, Dalam hadis Nabi yang sahih diceritakan, Allah berkata kepada para malaikatnya, "Hai para malaikatku, dari mana kalian datang?" Maka malaikat-malaikat itu menjawab, dan Allah lebih tahu. Tetapi menceritakan ini agar mendapatkan, akan menerangkan kemuliaan majlis semacam ini. Kata para malaikat, "Kami datang dari majlis di dunia, hamba-hambamu sedang berkumpul, ya Allah." Allah berkata lagi, "Mereka berkumpul ngapain? Minta apa?" Malaikat menjawab, "Mereka itu minta-minta surga, ya Allah. Udah bosan di dunia, capek di dunia, capek di Bangil, capek di Banjarmasin, udah capek dengan urusan tetek bengek, kepengen cepet ke surga, ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan wali-wali Allah, ketemu dengan para habaib yang mulia, bertemu dengan masyayikh-masyayikh al-kiram di sana." Yang dikatakan di sana itu, "Innaka la tazma'u fiha wa la tadha, wa annaka la taju'u fiha wa la ta'ra wa la tadma'u wa la tadha." Di sana enggak ada haus, enggak ada dahaga. Di sana enggak ada sedih, enggak ada telanjang. Enak terus di surga. Kapan masuk surga? Mereka-mereka yang kumpul di majlis seperti ini dilaporkan oleh malaikat minta surga, ya Allah. Allah menjawab, "Emang mereka sudah pernah lihat surga? Kok minta surga? Pernah lihat surga? Kok minta surga?" Dijawab oleh para malaikat, "Mereka tidak pernah melihat surga, ya Allah. Tapi mereka andai kata bisa melihat surga, maka mereka meminta lebih-lebih lagi menangisnya kepingin dapat surga." Lalu Allah bertanya lagi, "Mereka berkumpul-kumpul selain minta surga, mereka takut dari apa? Mereka khawatir dari apa?" Maka dijawab oleh para malaikat, "Ya Rab, mereka yang datang berkumpul itu mereka takut masuk neraka. Mereka itu menangis apabila melihat dan mendengar kalimat neraka. Mereka itu khawatir kalau tersentuh api neraka." Allah berkata kepada para malaikatnya, "Mereka takut dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka?" Malaikat menjawab, "Tidak pernah mereka melihat neraka, ya Allah. Tetapi seandainya mereka benar-benar melihat neraka, niscaya mereka akan menangis lebih takut dari neraka." Disinilah Allah menampakkan kedermawanannya. Allah berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, saksikanlah kalian semua para malaikat, saksi di sisi Allah, bahwa sesungguhnya mereka yang hadir itu semua ku ampuni dosanya," kata Allah. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan ini. Amin. Allahumma, semua yang hadir di majlis ini mudah-mudahan ditulis oleh Allah ahli surga, dan semuanya selamat dari api neraka dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah wali Syekh Sarwani Abdan, dengan berkah para habaib, para awliya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita duduk di majlis semacam ini, kalau kita lihat ulama satu saja sudah beruntung, bagaimana dengan ratusan atau mungkin puluhan ulama? Kalau kita bertawassul dengan seorang Sayyid Al-Hasib, seorang ulama dari keturunan Nabi, kita yakin makbul doa kita di sisi Allah. Bagaimana majlis yang dihadiri oleh puluhan dan bahkan mungkin lebih daripada itu dari golongan habaib Nabi, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dahulu ada seorang, dia hadir di majlisnya seorang ulama, seorang wali, seorang imam yang agung, yang terkenal di dunia. Siapa beliau? Abu Yazid Al-Bustami, Taifur bin Isa. Taifur bin Isa dikenal dengan Imam Al-Bustami. Siapa Imam Al-Bustami? Ulama besar, ahli istiqamah, ahli mujahadah, yang pernah berkata, "Khuttu bahran wal anbiya'u bisahilih." Orang besar, dari hebatnya karomahnya Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Kata Abu Yazid Al-Bustami, "Barang siapa yang pernah melihat aku, maka dia akan masuk surga." Melihat aku masuk surga. "Man ra'ani dakhala al-jannah." Abu Yazid Al-Bustami, ulama besar. Satu orang dia hadir di majlisnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Hadir di majlis, dia pandang wali Allah dengan mata cinta. Memandangnya dengan cinta. Cinta karena Allah, bukan dengan niat yang lain. Memandang wali Allah, karena Allah, cinta karena Allah. Dia pandangin tuh wajahnya Abi Yazid Al-Bustami, wali besar, masya Allah, subhanallah. Selesai majlis, orang ini balik pulang kampung. Di tengah jalan, orang ini ketemu satu golongan yang di kampung itu diadakan sholat istisqa. Sholat apa? Istisqa. Minta apa, Pak? Sholat istisqa minta hujan. Kumpul-kumpul di masjid mereka doa-doa minta hujan dari Allah. Berdoa sekian lama, menangis khatibnya, menangis mereka, belum ada satu tetes hujan turun dari langit. Maka orang ini masuk di dalam rombongan tersebut. Si santri yang pulang dari majlis Abu Yazid Al-Bustami ini, dia mampir ke majlis tersebut, duduk di situ dia. Dia lihat orang ini kesian pada minta hujan gak dapat. Maka dia lihat kanan kiri orang pada mengharap betul kepada Allah. Maka karena rasa cinta, rasa sayang, dia berdoa. Dia berkata, apa doanya? Ya Allah, dengan barokahnya kedua mataku, turunkan hujan. Bertawasul dengan kedua matanya. Ya Allah, dengan berkah, dengan keramatnya kedua mataku, maka turunkan hujan ya Allah. Ketika dia berdoa demikian, tiba-tiba mendung datang. Sekejap suara petir menyambar dan hujan turun dengan derasnya. Orang di sebelahnya nengok. Matamu ada apanya? Kok bisa dibikin tawasul? Kok bisa keramat bener nih mata nih? Itu. Maka dia jawab, mataku mata yang keramat. Karena dia baru pulang, aku pakai memandang wajah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana kita punya keyakinan, saudara-saudara. Karena itu dikatakan oleh para ulama, orang cinta wali, orang dapat barokahnya wali, ada mas kawinnya, Pak. Datang dari Banjarmasin, datang dari Semarang, datang dari berbagai tempat, berbagai pelosok. Kita kesini mengharap barokah karomah. Ada syaratnya, ada maharnya. Ibarat orang laki-laki mau nikah sama perempuan, pakai mahar baru halal. Kalau ada orang mau mengatakan cinta wali, kepingin barokah wali, kepingin dapat karomahnya wali, ada syaratnya, ada maharnya. Apa itu mahar? Yakin dan husnudzon. Yakin dan husnudzon. Berbaik sangka dan yakin bahwa orang ini dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita enggak yakin, kalau kita enggak husnudzon, maka kita enggak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yanfa'u qudbul waqti dha khalalin fil i'tiqadi wala man la yuwalihi. Wali qutb, kata penyair nih, wali besar pun enggak bisa memberi barokah, enggak bisa ngalir berkahnya kepada orang yang enggak yakin sama dia. Orang enggak yakin gimana mau dapat? Karena itu kita harus menjaga hati. Di zaman sekarang ini, zaman-zaman fitnah, akidah kita dirongrong. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengajarkan kita cinta para aulia, cinta ulama, cinta zuriyah nabi, sekarang ini dirongrong, dirusak, dipecah belah agar kita tidak punya pegangan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang sudah enggak punya pegangan kepada cinta wali, enggak punya pegangan cinta zuriyah nabi, enggak punya pegangan cinta kepada aulia ulama, maka di saat akhir hidupnya dikhawatirkan su'ul khatimah. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid berkata, "Man habba ahlillah yubashshar bil hana fil munqalab." Orang itu kalau sudah cintanya kepada wali-wali benar, orang itu kalau sudah cintanya kepada zuriyah habaib nabi itu, zuriyah nabi itu benar karena Allah cintanya. Kata Habib Ali, sebelum meninggal nih dia dapat bisyarah, Pak, mimpi wali, mimpi ulama. Dia dapat berita gembira, kau jangan takut, meninggalmu baik, aku tunggu kau di surga. Karena itu Bapak Ibu, hadir majelis kayak gini hanya saat 3 jam 4 jam kecil kita dapat balasan yang besar. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah semuanya. Kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang ulama besar di Hadramut, Syekhul Islam Al-Alim Al-Allamah Bahrul Ulum, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, Sebaiknya orang itu kalau hadir majlis-majlis yang besar semacam ini, permohonannya kepada Allah jangan yang kecil-kecil. Minta kepada Allah tuh yang gede-gede. Karena ini kapal induk. Ada perahu kecil, ada perahu besar, ada kapal kecil, ada kapal besar, ada kapal induk. Syekh Sarwan termasuk kapal induk. Beliau bisa menampung banyak. Karena itu kalau kita di sini hadir, niatkan yang besar-besar. Satu yang paling besar, mudah-mudahan kita istiqomah iman Islam. Mudah-mudahan kita meninggalnya iman Islam. Di saat ini banyak ribuan orang meninggal murtad. Semoga kita selamat sampai cucu anak-anak cucu kita semuanya. Amin. Allahumma. Dan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, seorang ulama besar, imam yang agung di Sibam, Hadramut. Beliau menegaskan, kalau kita hadir di majlis-majlis di situ banyak ulama, banyak aulia, banyak habaib, jangan lupa doa yang penting. Apa itu doa yang penting? Minta kepada Allah supaya umat Islam diberi pemimpin-pemimpin yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa saudara-saudara? Karena pemimpin yang baik itu satu saja, dia akan bisa berpengaruh satu negeri. Karena dikatakan satu hari dari pemimpin pejabat yang adil melebihi pahala ibadah 60 tahun. Pejabat yang adil. Dia satu harinya melebihi ibadah kita enggak pejabat 60 tahun. Satu harinya dia. Kalau dia adil. Karena itu kita di majlis-majlis semacam ini jangan lupa doa-doa yang besar. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yang di Al-Quran diceritakan dalam surat yang khusus, surat Yusuf. Nabi kita bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, akramun nasi Yusufu ibnu Ya'quba ibnu Ibu Ishaqa ibnu Ibrahim. Nabiullah ibn Nabiillah ibn Nabiillah ibn Nabiillah. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling mulia itu Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad. Nabi Yusuf, kenapa? Nabi Yusuf ini orangnya dia Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, cicitnya Nabi. Nabi Yusuf punya ayah Nabi Yakub. Nabi Yusuf Nabi, punya ayah Nabi, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayah Nabi, Nabi Ishak. Ishak punya ayah Nabi Ibrahim. Empat turunan Nabi semua, Pak. Kata Nabi, orang paling mulia itu Yusuf. Yusuf orang paling mulia, kata Nabi Muhammad. Bukan hanya paling mulia nasabnya, mulia juga wajahnya, paling ganteng, tampan. Perempuan-perempuan di Mesir, ngelihat Nabi Yusuf ini mereka tergila-gila. Mereka pegang peso, pegang apel, potong apel meleset ke tangan tak terasa. Dari tampannya Yusuf. Wa qulna hasalillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Ganteng. Cucu-cucu orang mulia, raja, perdana menteri, nabi, rasul. Apa doa Nabi Yusuf? Apa doa Nabi Yusuf? Rekam ini dengan baik-baik saudara-saudara. Supaya kita ini tahu nilai yang penting di sini apa. Nabi Yusuf direkam doanya oleh Allah. Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatirat samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhikni bis salihin. Nabi Yusuf yang kayak gitu hebatnya doanya dua, Pak. Ya Allah, kau jadikan aku orang yang alim. Kau jadikan aku nabi. Kau jadikan aku macam-macam raja, orang tampan, cucu orang mulia. Tapi aku minta dua, ya Allah. Matikan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku kelak di akhirat bersama orang-orang saleh. Itu doa Nabi Yusuf. Jangan lupa, Pak, pulang dari majlis ini setiap hari dendangkan lagu ini. Dendangkan lagu ukhrawi ini. Tawaffani musliman, bersama-sama. Wa alhikni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhikni bis salihin. Tawaffani musliman وألحقني بالصالحين. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita dengarkan dari manaqib Asy-Syaikh Sarwani Abdan, luar biasa. Saya dengarkan tadi, masya Allah, ya ilmu, ilmu. Dari mulai sejak kecil di Banjarmasin, di kampungnya sudah senang ilmu, ngaji di pesantren, di madrasah. Pindah dengan ayahnya, keluarganya ke Bangil, di sini pun enggak berubah. Ilmu yang dicari, ilmu, ilmu. Enggak cukup dengan kiai-kiai di Jawa, pergi ke Mekah, ilmu yang dicari. Di Mekah sampai 10 tahun lebih, balik ke Banjar, enggak kemana-mana, ilmu. Dulu belajar, sekarang mengajar. Dulu mengais, mengumpulkan, sekarang menyebarkan. Pindah ke Bangil, tidak kemana-mana, ilmu. Ilmu. Diajarkan ilmu karena Allah, dengan tawadhu, dengan ikhlas. Sampai meninggalnya pun dalam keadaan cinta ilmu. Lalu setelah meninggal sekian tahun, Allah menampakkan inilah barokahnya ilmu. Mungkin 90% atau 80% dari kita ini semuanya yang hadir belum pernah melihat beliau. Mungkin yang sudah sepuh-sepuh masih melihat. Saya tidak melihat. Banyak ulama. Tadi pagi saya ketemu sama Habib Umar Mutahhar di hotel. Saya tanya, Habib Umar pernah ketemu sama Syekh Sarwani? Belum, belum pernah ketemu. Ulama-ulama, masyarakat-masyarakat datang berbondong-bondong ke sini setiap tahun. Enggak pernah ketemu. Kok bisa semangat? Oh, ada rahasia, Pak. Apa rahasianya? Karena Syekh Sarwani Abdan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dia kekasih Allah. Allah memanggil Jibril berkata, "Hai Jibril, aku cinta kepada Kiai Haji Sarwani Abdan." Maka kau Jibril, jatuh cintalah kepada dia. Maka Jibril jatuh cinta kepada Kiai Haji Sarwani Abdan. Lalu Jibril memanggil di langit, "Hai para malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah cinta kepada Kiai Haji Sarwani Abdan, maka cintai dia." Maka seluruh malaikat jatuh cinta kepada Sarwani Abdan. Kemudian karena malaikat-malaikat sudah mencintai, maka rasa cinta kepada beliau Syekh Sarwani Abdan oleh Allah ditanamkan di hati manusia-manusia seperti kita. Alhamdulillah, wahai saudaraku, kita enggak dibikin oleh Allah cintanya kepada orang ahli maksiat. Kita alhamdulillah enggak cinta kepada orang-orang fasik. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah. Kita enggak jatuh cinta kepada orang-orang yang fasikin, yang zalimin. Kita cintanya kepada wali-wali Allah. Urusan cinta ini jangan sembarangan, Pak. Orang kalau cinta di dunia dengan siapapun, bagaimanapun, dia akan kumpul dengan yang dicintai di akhirat. Kalau dia cinta sama artis, maka di akhirat kumpul sama artis. Kalau dia cinta sama bintang bola yang non muslim itu, maka di akhirat nanti kumpul sama bintang bola itu. Cinta sama Lionel Messi, cinta sama Ronaldo al Real Madrid. Ini hati-hati ini. Bolehlah kau menonton TV, bolehlah kau menonton bola, hiburan sajalah. Hati-hati, jangan cinta. Cinta ini urusannya berat, Pak. Nyambung ke akhirat, Pak. Kalau kita cinta sama ulama di sini, kumpulnya nanti di sana dengan ulama. Amin, Allahumma. Kalau di sini kita cinta sama kiai-kiai yang saleh, orang-orang yang istiqamah, maka di sana kita kumpul dengan mereka. Amin, Allahumma. Hati-hati kalau cinta dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kau cinta kepada orang kafir. Jangan sampai kau cinta kepada orang-orang yang zalim, yang fasik. Itu akan mengakibatkan engkau jauh dari rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di hari kiamat nanti kita itu akan kumpul sesuai kelompok-kelompok kita masing-masing. Nabi Muhammad pernah manggil sahabat beliau namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, labbaik ya Rasulullah. Aku ingin kau baca Quran aku yang benar. Abdullah Mas'ud jawab, ya Rasulullah, Quran ini dari Allah turun kepadamu. Masa aku yang baca ya Rasul? Malu. Enggak sampai hati, enggak berani ya Rasul. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud, Aku ni senang dengerin Quran dari orang lain. Kau yang baca aku dengar. Aku senang. Inni uhibbu an asma'aha min ghairi. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud baca Quran surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Kenapa enggak nyambung? Mak, lapar ya? Lapar ya? Jawab, lapar gak? Alhamdulillah. Lapar kok alhamdulillah. Mantap nih jamaahnya, insyaAllah. Ya? Wa in khiftum an la tuksidu fil yatama fankihu. Apal nih ayatnya nih. Apal ayat ini nih. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Apa langsung? Kok ketawa kenapa? Paham ya? Wa thulasa wa ruba. Waduh, hati-hati yang ketawa nih, curiga saya. Iya. Saya ini lagi sekarang nih, Pak, saya lagi mendengungkan suara. Suara apa? Bapak-bapak yang sudah punya istri, dijaga istri yang baik, dibimbing yang baik, jangan nikah lagi, satu cukup, tauhid namanya. Ya, jangan poligami. Poligami nikah banyak itu khusus para kiai. Nah. Kita ini senengnya nikah, alasannya sunnah. Ilmunya enggak ada, maka bermasalah. Orang nikah 4 enggak masalah kalau punya ilmu, punya duit. Ini sudah tak ada duit, tak ada ilmu lagi. Zulumatun ba'dua fawqa ba'dhin. Kegelapan di atas kegelapan. Duit tak ada, ilmu tak ada. Oh, ini berbahaya. Maka fatwa ini penting disebarkan. Jangan menikah banyak kecuali para kiainya. Kiai yang benar, jangan kiai yang model-model. Kiai yang benar baca kitab kuning bisa. Baca kitab Bukhari bisa. Ya minim-minim apallah Bukhari Muslim. Kita Bukhari Muslim apal gitu. Bukhari Muslim 3000 hadis enggak banyak. Itu sahih Bukhari, sahih Muslim kalau digabung itu 2900 hadis. Ya, 3000 masih kurang. Jadi kalau sudah apal Bukhari Muslim, apal Al-Qur'an, bilang sama istri, "My darling." Kata Ustaz Yahya, ya. Ada fatwa baru, kalau aku sudah hafal Quran, hafal Bukhari Muslim, boleh nikah lagi. Istri yang salihah, saya minta tolong, kalau suami Anda hafal Quran, hafal Bukhari Muslim, suruh dia nikah lagi. Kalau enggak hafal, jangan dikasih SK, Bu. Urusan panjang bermasalah nanti. Nabi dibacakan Quran surat An-Nisa, ayat per ayat, sampai ayat Al-Quran yang berbunyi فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, cukup. Qala Ibnu Mas'ud faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainahu tadrifan. Ketika Rasulullah mendengarkan bacaanku sampai ayat itu, Rasul bilang cukup bin Mas'ud, cukup. Aku lihat Rasulullah wajahnya bercucuran air mata. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kenapa nangis di ayat ini? Kenapa Rasul tersentuh di ayat ini? Gak kuat nahan air mata, Pak. Kenapa? Rasulullah sudah membayangkan kita semua. Rasul di sini paham, nanti di hari kiamat kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Mau enggak mau, senang enggak senang, kita enggak akan lama di sini. 70 tahun finish, enggak finish 80 tahun, 90 tahun, mau sampai berapa? Kita akan pindah ke alam akhirat. Ketika sampai di alam akhirat, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama pemimpin-pemimpin kita. Yauma nab'atsu kullu unasin biimamihim. Di hari kiamat nanti akan kami bangkitkan manusia-manusia kumpul dengan pemimpin-pemimpinnya. Kau punya pemimpin di dunia? Punya. Aku punya pemimpin, para ulama-ulamanya Allah, Syekh Sarwani Abdan. Aku punya pemimpin di dunia, para habaib-habaib zuriyah Nabi Muhammad. Aku punya pemimpin, Al-Habib Anis Al-Habsyi. Aku punya pemimpin, Al-Habib Umar bin Hafiz. Aku punya pemimpin, Al-Habib Zain bin Smith. Aku punya pemimpin, Al-Habib Salim As-Satiri. Di dunia punya pemimpin. Di sana enggak akan kebingungan. Langsung kita dicari oleh mereka-mereka. Mereka akan mencari kita. Ini dulu yang setiap tahun hadir di haulku, kata Syekh Sarwani. Sampai duitnya dikeluarin 3 juta, 5 juta, enggak pedulikan. Penting aku hadir haulnya Syekh Sarwani. Beliau akan cari kita di akhirat. Sini, sini, sini. Kau golonganku, kau kelompokku. Kita akan dapat payungnya Allah di sana. Amin, Allahumma. Kita akan masuk golongan para ulama. Amin, Allahumma. Amin, ya Rabbal. Saya akhiri tausiah singkat ini karena sudah cukup siang ya, dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu sahabat Nabi namanya Jabir. Jabir Al-Ansari. Jabir Al-Ansari. Dia datang dari Madinah menuju Mesir. Perjalanan naik kuda 1 bulan. 1 bulan, Pak. Dia datang ke Mesir ngapain? Tur. Wah, itu orang sekarang ke Mesir jauh-jauh mau lihat Firaun. Ya Allah, kurang kerjaan ente. Ya. Ya. Ya kalau niatnya mau membuktikan tanda kebesaran Allah boleh. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Boleh. Tapi kalau niatnya cuma lihat liang doang enggak nambah iman, ngapain ke Mesir hanya untuk rekreasi di Sungai Nil, katanya ada tari perut. Wah. Na'udzubillah min. Ngapain orang membazirkan duit? Ada hisabnya. Orang ngeluarin duit ada hitungannya. Thumma latus'alunna yauma idzin. Anin. Punya duit nikmat, digunakan apa? Ditanya oleh Allah. Saya gunakan hadir khol guru bangil, wahai Allah. Oh, bagus. Di hari kiamat kau selamat. Saya bayarin orang-orang yang tidak punya duit, saya kasih ongkos ya Rob. Saya sewakan bis, saya berikan tiket kapal. Oh bagus, Allah memberikan balasan yang terbaik. Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Madinah ke Mesir ngapain? Mau ketemu sahabat Nabi yang lain namanya Abdullah bin Anis. Abdullah bin Anis. Kenapa? Mau nemuin Abdullah bin Anis ini kenapa? Ternyata Abdullah bin Anis ini punya ilmu satu hadis yang Jabir belum tahu ilmu itu. Maka dia dari Madinah ke Mesir dibela-belain, Pak. Enggak bawa siapa-siapa, dengan kudanya aja. Dia siang kehausan, malam kelaparan. Dia cepat-cepat memacu kudanya sampai ke Mesir. Sampai di Mesir ketemu dengan sahabatnya Abdullah bin Anis. Disambut ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai saudaraku Jabir dari Madinah. Iya dari Madinah. Ayo duduk-duduk turun. Kita makan-makan, kita minum-minum dulu. Jangan. Aku kesini bukan untuk makan minum. Aku kesini bukan untuk makan minum, hai bin Anis. Ngapain? Saya kesini mau cari ilmu. Engkau punya satu ilmu dari Nabi yang aku belum tahu. Khawatir kalau ajal menjemput enggak ada yang tahu. Kau tidak ceritakan kepadaku, aku belum tahu. Maka hadis itu hilang ditelan zaman. Maka sebelum kita duduk minum kopi, kalau ada kopi. Sebelum kita duduk minum sahi, kalau ada sahi. Zaman dulu minumnya cuma air putih sama susu doang. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, duduk-duduk. Sampaikan dulu hadis yang kau dengar dari Nabi kepadaku sekarang. Sebelum duduk. Itu orang dulu, Pak, semangatnya cari ilmu. Ya, enggak sempat duduk dulu, ilmu dulu. Kita mah makan dulu. Ya, Nah, saya enggak nyinggung yang bagi nasi loh, enggak apa-apa, dibagi aja. Bagi Pak, yang dibagi. Jadi ini Abdullah bin Anis akhirnya berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah subhanahu wa ta'ala idza kana yawm al-qiyamah hasara ibadahu uratan ghurlan buhma." Buhma. Kemudian Allah mengatakan, "Anal Malik, anad Dayyan." Ya. Ketika nanti di hari kiamat, dalam hadis ini diceritakan nih, di hari kiamat nanti, kata Rasul, ketika Allah mengumpulkan semua manusia, manusia itu dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, gak punya pakaian, dan mereka gurlan, belum disunat. Di dunia sudah sunat, di dunia sudah sunat, di sana balik lagi. Di hari kiamat dikumpulin oleh Allah, di hari kiamat kita nih telanjang, enggak sunat, dan kita enggak bawa apa-apa. Udah orang-orang doang deh. Sampai Siti Aisyah istri Nabi pernah tanya, "Apa kita enggak malu ya Rasul? Kok telanjang gitu? Apa kita enggak malu?" Kata Rasulullah, "Dari takutnya urusan akhirat dan neraka, mereka lupa kalau mereka telanjang. Mereka tuh enggak sadar kalau telanjang, saking takutnya masuk neraka." Nauzubillah min. Lalu Allah mengatakan, "Anal Malik annad Dayyan, akulah raja di atas semua raja. Akulah yang maha membalas," kata Allah. Siapa sekarang yang bisa menjadi raja? Semuanya takut, semuanya tunduk, pemimpin-pemimpin semuanya tidak punya pangkat di sana. Lalu Allah mengatakan, "Tidak ada orang bisa masuk surga sebelum hak-haknya yang belum terbayar dia bayarkan kepada orang yang harus dibayar. Dan tidak ada orang masuk neraka sebelum dia menyelesaikan urusannya kepada orang yang punya urusan dengannya." Hati-hati dari kezoliman, saudara-saudara. Jangan sampai kita ini gampang-gampang urusan kezoliman sama orang. Makan duit orang, ngambil tanah orang, ngambil sertifikat orang. Hati-hati. Di hari kiamat jadi urusan. Kata Nabi dalam hadis, barang siapa yang mengambil tanah saudaranya satu jengkal, mengambil tanah saudaranya satu jengkal. Diambil, dicuri satu jengkal nih. Di hari kiamat dia akan dikalungin dosa seberat 7 lapis bumi. Hati-hati dari kezaliman. Ya, karena itu lebih baik kita ini cari selamat. Udah, rezeki sudah dibagi oleh Allah. Insya Allah kita dikasih kemudahan. Gak perlu kita cari yang haram-haram, nerjang-nerjang sampai zalim-zalim. Urusannya berat di akhirat. Saudara-saudara, karena itu bagaimana kita pulang dari majelis ini? Satu, yuk kita semangat cari ilmu. Meniru guru besar kita, guru mulia kita Syekh Sarwani Abdan. Ayo anak kita disenengin ke ilmu. Di Banjarmasin banyak pesantren, di Bangil banyak pesantren, di berbagai tempat banyak pesantren, di Semarang banyak juga orang Banjar. Ya, ada pesantren juga di Semarang. Ayo anak kita disuruh cinta ilmu. Cinta ulama-ulama yang menjadi gudangnya ilmu. Lihat ini berkahnya ilmu. Dan di hari kiamat keberkahan ilmu tidak bisa dibayangkan lagi. Sebagaimana tadi qori kita membaca daripada ayat Al-Qur'an dalam mana kita dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cintakan anak kita kepada ilmu, kepada kebaikan, kepada orang saleh sebelum hati mereka dipenuhi cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, enggak bisa cinta ilmu. Kalau sudah cinta dunia, berat cinta ulama. Dikalahkan ulama untuk dunia. Dikalahkan ilmu untuk dunia. Karena sudah keduluan cinta dunia. Jangankan dunia, HP itu udah bisa ngalahin kita, Pak. Anak kita sudah seneng handphone. Udah enggak mau pegang Quran. Salaman sama orang tuanya udah enggak sanggup. Diperintah ibunya untuk belanja ke pasar, enggak sanggup demi handphone. Karena kita salah. Kita udah mencintakan hati anak-anak kita ke handphone sebelum pada yang lain. Maka jadikan hadir kita di majelis ini barokah, yakin dapat barokah. Amin Allahumma. So, tapi yang lebih barokah, kita pulang dari majelis hall yang mulia ini dengan perubahan besar. Amin Allahumma. Lebih mendidik anak kita kepada ridha Allah, istri kita kepada ridha Allah, dan kita semakin rajin hadir majelis ilmu. Kita galakkan solat jamaah, kita perbanyak solawat, bikin senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semakin menjadi pembela ahli sunnah wal jamaah, membela para ulama, para habaib, sehingga kita kumpul dengan mereka di surga nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan sekelumit sedikit, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.